Suatu waktu pernah seseorang dikatakan kepadanya oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad bahwasanya umurnya itu tinggal sekian hari. Umurnya tinggal sekian hari. Ternyata setelah sekian hari yang disebutkan, dia enggak meninggal. Maka kemudian salah satu muridnya yang disampaikan kepadanya perkataan itu berkata kepada Abdul Haddad, ternyata orang yang kau katakan akan meninggal sampai sekarang masih hidup. Maka Al-Habibullah Haddad berkata kepadanya, iya, dan itu karena sedekahnya. Coba kamu lihat sekarang apa yang ada di bawah tempat tidurnya. Ternyata di bawah tempat tidurnya itu ada seekor ular yang besar, yang karena sedekahnya akhirnya ular itu yang sudah disediakan untuk membunuhnya tidak jadi membunuhnya sekarang. Tapi suatu waktu ketika dia itu sudah datang waktunya sesuai dengan yang diberikannya, ketika dia itu sedang berladang, digigit oleh ular itu meninggal. Nah, coba lihat bagaimana Allah memanjangkan umur seseorang itu karena sedekah. Bahkan sedekah itu bukan cuma dua fungsi tapi multifungsi, diniati apa saja, sama seperti zam-zam. Al-zam-zam itu lima syuribalah. Sedekah itu dengan niat apa saja. Karena sedekah itu termasuk bisa dijadikan sebagai tawassul bil amal. Kalau kita berbuat baik, maka ada kesempatan untuk kita gunakan sebagai tawassul bil amal. Kita hadir majelis taklim itu pahalanya besar. Enggak ada pahala yang lebih besar yang kalian bisa lakukan setelah pahala pekerjaan fardu melebihi daripada kalian belajar seperti sekarang ini. Oleh karenanya belajar itu hukumnya apa? Wajib. Nah, tapi kalau sumpah yang sunnah, kalau yang wajib, maka memang keutamaan daripada sesuatu yang wajib itu tidak bisa dibandingi atau ditandingi dengan pekerjaan yang sunnah. Nah, oleh karena itu pula, kalau sama kalian izin sakit, sakit gampang, lebih mudah untuk izinkan, karena pas sakit itu di dalam syariat itu boleh untuk meninggalkan kewajiban. Tapi kalau mau hadiri hitan, apalagi hitannya dipaskan pas tanggal 1 September, kapan itu? Maksudnya lebaran, Idul Adha. Jangan buat-buat, jangan bikin-bikin. Insya Allah Ustaz masih cerdas dan belum bodoh, ya. Jadi Ustaz sudah tahu tanggalnya itu tanggal berapa. Jadi tolong jangan buat masalah antara orang tua kalian dengan guru kalian. Karena kalau ada masalah dengan guru kalian, habis kalian. Keberkahan akan dicabut, keapesan pasti akan didapat, dan kesengsaraan pasti akan menjelma di dalam rumah tangga kalian. Itu pasti. Kenapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi baik-baik kasih tahu. Sebelum kalian masuk pondok itu sudah tahu baca aturannya. Ada liburan-liburan enggak boleh pulang, enggak boleh keluar. Jadi dari tanggal 1 September sampai 5 September yang akan datang enggak ada keluar. Enggak ada izin. Kecuali kalau sudah mau mati silahkan pulang. Ya? Jangan mati di pondok gitu. Kalau sakit saja izin, tapi kalau seumpama tidak, jangan. Belajar untuk menjalankan sebuah aturan pondok, nantinya kamu itu akan terbiasa melaksanakan aturan siapa? Allah. Itu maksudnya tujuannya, disiplin. Tujuannya itu sebuah pembinaan pendidikan. Nah, jadi jangan sampai buat alasan-alasan yang tidak sesuai. Hari ini saya dapat SMS, adiknya sakit, akhirnya minta antar kepada kakaknya. Masa kakaknya mau dibebani? Adiknya sakit, kakaknya suruh ngantar. Ya kok kakaknya laki-laki, ini kakaknya perempuan juga. Kan aneh itu namanya. Nah, jadi jangan buat masalah dengan guru kalian. Nah, kenapa? Kita itu tidak mengizinkan kecuali karena uzur. Dan ingat, setiap hari kalian belajar itu punya wajib, tidak menggugurkan kewajiban itu kecuali kewajiban yang lainnya. Nah, tapi kalau seorang sakit, Ustaz izin datang. Tapi dijemput sama orang tua. Nah, jadi dalam hal ini tirulah baik. Baik itu enggak gampang, enggak mudah untuk membiarkan anaknya itu pulang pakai pesawat sendiri, harus jemput. Nah, jadi enggak ada izin, kemudian dibiarkan sampai ke airport udah itu pulang sendiri. Enggak ada uang, istilah sendiri sudah biar di sini aja. Diurus sini. Nah, jadi jangan jadi alasan orang tua itu harus tanggung jawab dunia akhirat. Nah, jadi sampaikan pada mereka semuanya. Dari tanggal 1 September sampai 5 September enggak ada. izin. Jadi jangan ketemu sama ustaz. Ya. Saya nggak terima wali murid siapapun dari tanggal 1 September sampai 5 September. Nggak terima SMS juga, kecuali kalau sakit sih. Ya. Kalau sakit itu memang suatu yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau karena khitanan lah, inilah, nggak usah bikin kayak begitu. Dan kalian tuh belajar, waktunya belajar, dan orang tua kalian juga pernah belajar bagaimana cara bersikap kepada seorang guru, nggak pernah. Jadi jangan kalian masukkan mereka itu dalam keadaan yang akhirnya menjadi sebab mereka itu mendapatkan kesengsaraan di dunia. Alhamdulillah. Dan itu pasti. Kenapa? Damul ulama masmum. Jadi darahnya ulama itu penuh dengan racun. Jadi yang mengganggu, yang sampai menjadikan pikiran mereka itu kacau dan sebagainya, jadi pasti ada masalah nanti. Apa yang kita berjuangkan, apa yang kita hasilkan, manfaatnya untuk siapa? Untuk kalian, bukan untuk kita sama sekali. Nah, jadi supaya sama semuanya, jadi nggak ada izin. Dengar semuanya kan? Ada nggak dengar? Nah, jadi jangan ada nanti wali murid yang tidak datang, nggak disampaikan semananya. Nah, sampaikan sebelum datang orang tuanya, sampaikan. Tapi kalau semua mau ziarah, mau mengunjung sini, silakan. Sekarang orang tuanya datang, mau bawa ke Bangil, masukan silakan. Tapi nanti ya, 4 hari itu enggak. Semuanya sama. Jadi sama-sama kita senasib. Artinya apa? Sama-sama enggak ada orang tua, sama-sama juga makan kambing, sama-sama juga bersenang-senang, libur, tapi tidak boleh keluar. Ya. Kemudian, nah, jadi seperti itu. Nah, sedekah. Sedekah itu termasuk yang dijadikan sebagai tawassul bil amal. Tawassul bil amal. Jadi seperti sekarang ini kita hadir nih. Kita niat, ya Allah, aku hadir ta'lim ini, dan pahalanya, ya Allah, aku jadikan sebagai tawassul, sebagai perantara kepadamu, ya Allah, supaya engkau berikan aku anugerah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah akan dikabulkan oleh Ta'ala. Nah, kenapa amal kebaikan itu adalah sebuah sarana dicintai oleh Allah, sarana menuju sesuatu dicintai juga. Mimbab maletimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, sesuatu sarana menuju kepada cinta dicintai juga, suatu sarana menuju sesuatu yang dibenci dibenci juga. Jadi semuanya itu sarana, itu hukumnya sama seperti hukum tujuannya. Oleh karenanya bisa dijadikan sebagai tawassul bil amal. Nah, termasuk sedekah. Nah, biasakan diri kita untuk sedekah. Dan sedekah itu enggak harus pakai uang ya. Memang sedekah yang paling berat pakai uang. Kenapa? Memang manusia itu lebih senang, lebih cinta kepada uang ketimbang yang lainnya. Sedekah kan banyak sejalannya. Iya, tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Senyum di depan teman kita sedekah ya kan? Membantu orang lain sedekah. Ada suatu gangguan di jalan kita hindarkan, kita hilangkan, kita jauhkan sedekah. Jadi banyak hal sedekah, tapi sedekah yang paling berat ya uang. Nah, cuma kan herannya manusia itu kan begini. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu supaya tidak mencintai kepada dunia? Karena dunia itu kan sarana. Dunia itu sarana. Sama seperti misalnya kalian cinta pada ustaz sebagai gurunya. Kalian ingin memberikan sesuatu kepada ustaz melalui orang tua, melalui siapa, ya kan? Sebagai tanda cinta. Kita berikan kepada guru. Misalnya kalian kasih tasbih kepada ustaz. Sebagai tanda cinta kalian pada ustaz. Yang kalian cinta itu apa? Ustaznya? Fem? Atau tasbihnya? Ustaznya. Kok sekarang malah berganti, bergeser. Bukan ustaz yang dicintai, tapi justru tasbihnya. Yang kalian cinta itu uangnya? Atau yang dibeli dengan uang itu? Nah, yang kalian cintai bukan uangnya. Uang itu gak bisa berobat apa-apa. Apakah uang bisa mengenyangkan? Kapan kita lapar, ambil satu kertas makan gitu. Tidak kan? Akan tapi itu cuma sarana. Tanah yang kita beli, itu juga sarana untuk menghasilkan sesuatu yang lebih yang kita inginkan nantinya. Berarti kok kita itu cinta kepada sarananya melebihi daripada cinta ketujuannya? Kan aneh itu namanya. Harusnya itu kalau kita cinta, cinta kepada orangnya. Cinta kepada tujuannya, jangan cinta kepada sarananya. Sarananya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi sudah bergeser, justru kita itu cinta kepada sarananya. Jangan dicintai sarana itu, tapi cintai tujuannya. Nah, jadi tujuan kita itu apa? Akhirat. Cintai akhirat. Kenapa kita punya uang? Bisa sedekah. Kenapa kita punya uang? Bisa menyenangkan orang lain. Kenapa kita punya uang? Ah, kita bisa menggunakan dan melampiaskan apapun kita ingin, kena asalkan itu halal. Nah, itu tujuannya dunia itu. Nah, jadi jangan sampai kita mencintai gara-gara dunia kita sumpah. Ya berarti apa? Belum saatnya untuk kita sedekah, belum saatnya untuk kita membeli, belum saatnya kita bersenang-senang. Tunggu aja. Tapi jangan sampai gara-gara uang, gara-gara pesuruhnya enggak datang, kita langsung jadi sedih misalnya. Nah, itu berarti kan sudah bergeser. Pola pikirnya itu salah. Nah, oleh karena itu, maka banyak bersedekah. Setiap hari harus bersedekah. Nah, insyaallah mujahadah kita minggu ini bersedekah. Jadi tapi bukan sedekah takbir tahmid, sedekah uang. Gimana caranya supaya uang itu bisa maksimal? Begini, setiap kamu itu beli sesuatu, jangan makan sendiri, tapi makannya bersama yang lainnya. Kalau seumpama sulit untuk menyisihkan sebagian daripada uang kamu itu setiap hari, maka paling tidak kamu beli sesuatu lalu makan sama-sama. Berarti itu kan sedekah. Jadi gak harus sedekah itu kita berikan secara utuh, tidak. Nah, jadi setiap hari misalnya uang jajan kita 5.000, 1.000-nya kasihkan orang. Gak bisa, karena apa? Harganya rata-rata serma 5.000 misalnya. Ya sudah, 5.000 kita beli, makan sama-sama. Nah, itu berarti sedekah. Nah, siap, seminggu ke depan kita masing-masing harus bersedekah dengan niat supaya kita menjadi orang kaya yang banyak hartanya melimpah tapi barokah, berguna bagi akhirat kita, dan nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Kita semuanya masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab insyaallah. Berguna bagi kaum muslimin dan kaum muslimat insyaallah. على هذه النية والكل نية صالحة ولا من وصل وصل الفاتحة يا ربنا اعترفنا